Zata Ishak, Ishak memberikan tambahan dan boleh mempelajari min asba'in nujum, nama-nama bintang. Mayah tadi bihi, yang bisa dipakai untuk mengetahui posisi arah, untuk mengetahui arah. Sedangkan Qatadah membenci belajar posisi-posisi rembulan. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi, dan Ibnu Sufyan Ibnu Uyainah juga tidak memberikan kelonggaran belajar, ya ini ilmu falak, berarti posisi-posisi rembulan. Dzakara anhuma harbun, dua pendapat, ya ini Qatadah dan pendapatnya Ibnu Uyainah diceritakan oleh Harbun. Tentang Qatadah, beliau adalah Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi Al-Basri. Wulida akmah, lahir dalam keadaan akmah, buta, tidak punya bola mata. Namun beliau sangat, meskipun demikian, tidak menghalangi beliau untuk semangat belajar, sehingga pada akhirnya istahara fi tafsir. Beliau menjadi ulama yang masyhur di bidang tafsir. Kalau kita baca tafsir-tafsir yang beriwayat Ibnu Katsir dan yang lain, ya, maka kita akan selalu nyebut-nyebut Qatadah dan Qatadah. Nah, ila annahu nusiba ilayhi, akan tapi dinisbatkan kepadanya kalau beliau dinilai berbicara yang berlebihan tentang masalah takdir. Wafat tahun 117 Hijriah. Kemudian waqala atau Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah adalah Abu Muhammad Sufyan Ibnu Uyainah Al-Hilali Al-Kufi Thumal Makki. Beliau orang Kufa, kemudian pindah menjadi orang Mekah. Sikotun Hafid, Faqihun Al-Fikih, Imam, Hujjah, akan tapi berubah hafalannya di akhir hidupnya. Wakana dan beliau rubama beliau jadi melakukan tadlis dari perawi-perawi yang thiqah. Namun dari perawi-perawi yang thiqah, wafat tahun 195 Hijriah. Sedangkan Tawas mengatakan ruban nadirin fin nujumi, betapa banyak orang yang belajar ilmu bintang. Wa muta'alimi huruf abajad, dan mempelajari ilmu huruf abajadun, yang dipakai untuk meramal. Namun ini abajadun bukan untuk angka. Biasa kalau kita baca kitab ini, kalau pembagiannya banyak A, terus itu satu, nanti nomor dua ba, nomor tiga nanti ja, nanti nomor empat dal, abajadun, hawazun, nanti ha, nanti za. Ini huruf hijaiyah itu punya nilai angka, angka satu, dua, tiga dan seterusnya, itu disebut abajadun. Nah, namun abajadun ini juga dipakai oleh dukun. Ini nanti untuk kemudian bikin jimat yang pas. Ya. Itu nanti namanya siapa? Fulan. Maka nanti dihitung. Ya. Nanti dihitung. Oh, ini berarti karakternya karakter apa? Api. Ya, ini karakternya karakter air. Pakai hitung-hitungan abajadun. Nanti karakternya karakter apa? Ini karakter api. Kalau mau jimat apa nanti harus bentuknya demikian. Nah, kalau jimat apa lagi nanti bentuknya harus demikian. Ada undang-undangnya di dunia perdukunan. Nah, maka ini ilmu abajadun. Maka siapa yang belajar dua hal ini, laisa lahu indallahi min khalaqin, dia tidak memiliki jatah kebahagiaan di sisi Allah. Perkataan Tawas ini diatkan oleh Harab. Tawus, beliau ulama tabi'in, nama lengkapnya di catatan kaki dua, Tawus bin Kaisan Abu Abdirrahman al-Yamani, beliau Yamani al-Jada'i, qadi, bahkan qadi negeri Yaman. Kana ra'san fil ilmi wal amal, beliau adalah terdepan ya, dalam masalah ilmu di zamannya, dan bukan hanya dalam masalah ilmu namun juga jadi contoh yang ya, teladan yang baik, contoh dalam amal. Wafat tahun 106 Hijriah. Wa kharajahu dan ya, juga diriwayatkan oleh Humaid ibn Zanjawih dari riwayatnya Tawus dari Ibnu Abbas. Tepatnya di catatan kaki empat diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Ibnu Abbas, namun ini hadisnya dhaif dengan redaksi rupa mu'alimi hurufi abjadin dari sinfin nujumi laisa lahu indallahi khalaqun yaumil qiyamah. Betapa banyak orang yang mengajarkan huruf abjadun dan orang yang belajar ilmu nujum tidak memiliki sedikit pun bagian di sisi Allah di akhirat pada hari kiamat nanti. Namun hadisnya hadis yang dhaif. Nah, maka kita jumpai ada perselisihan di antara para ulama tentang hukum belajar ilmu perbintangan. Tadi siapa yang membolehkan? Ibrahim An-Nakhai bilang boleh. Terus siapa? Manazil Qumar juga ilmu bintang. Imam Ahmad, Imam Ishaq juga boleh. Yang tidak membolehkan Qatadah. Terus siapa? Ibnu Uyainah. Kemudian Tawus Ibn Kaisan. Maka ada perselisihan di antara para ulama boleh dan tidak belajar ilmu ya, tentang masalah bintang. Nah, di sini kemudian didudukkan dua pendapat ini didudukkan oleh Ibnu Rajab dengan beliau katakan wa hadza mahmulun ala ta'thir la ala taysir. Ya, ulama-ulama yang melarang belajar ilmu bintang, Qatadah, kemudian Sufyan bin Uyainah, Tawus bin Kaisan, semuanya tabi'in ya, Qatadah tabi'in, Tawus bin Kaisan tabi'in, namun kalau Sufyan bin Uyainah bukan tabi'in. Ya, maka mereka ini yang melarang itu mahmulun kita maknai ala ta'thir. Manakala ilmu bintangnya adalah ilmu bintang yang melajari pengaruh bintang terhadap peristiwa di muka bumi. Ya, karena ilmu perbintangan ada dua macam, ilmu ta'thir dan ilmu taysir. Ya, yang dalam bahasa kita ada astronomi dan ada astrologi. Kalau ilmu ta'thir, astrologi. Nah, itu yang enggak boleh. Ulama yang melarang ilmu bintang itu maksudnya adalah ilmu ta'thir, astrologi. Bukan ilmu taysir, ilmu astronomi. Astronomi tidak mengapa. Astronomi tidak mengapa. Fa'inu ilmu ta'thir batilun muharramun. Maka ilmu bintang ta'thir, yaitu ilmu astrologi, itu ilmu yang batil, tidak benar dan haram. Untuk astrologi inilah terdapat berlakulah hadis man iktabata syu'bata minan nujum. Siapa yang mengambil satu bagian dari ilmu bintang, maka dia mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Ini yang dimaksudkan adalah astrologi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas marfu'an sabda Nabi. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Qabisah. Qabisah adalah Qabisah Ibn Muharriq Al-Hilali Al-Basri, termasuk sahabat namun Al-Muqillid sedikit riwayat hadisnya. Marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan al-ayafatu wa tiyaratu wa tarku minal jibati. Sesunya iyafah, kemudian tiara anggapan sial, kemudian at-tarku itu bagian dari jibat. Diatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Iyafah itu maknanya adalah zajrutair, menghardik burung. Menghardik burung sama dengan tiarah berarti. Menghardik burung, kalau nanti dia terbang ke arah kanan berarti tanda baik, terbang ke arah kiri berarti tanda jelek. Dan at-tarq, sedangkan at-tarku maknanya adalah al-khattu fil ardi, membuat garis-garis di tanah. Salah satu bentuk orang meramal, nanti buat garis acak banyak, kemudian dihapus dua-dua, habis ataukah sisa satu. Nanti kalau habis maknanya gini-gini-gini-gini, kalau kemudian sisa satu maknanya begini dan begitu. Maka ini semua adalah adalah jibat. Ini adalah setan. Ini satu hal yang diajarkan oleh setan. Ya, penjelasan di atas iyafah demikian, khalb demikian, itu adalah penjelasan yang diberikan di catatan kaki oleh Abul Ala Auf bin Hayyan Al-A'rabi. Fa ilmu ta'thir nujum, maka ilmu ta'thir yaitu astrologi itu batilun muharramun, batil dan haram. Wal amal bil muqtadahu kataqarubi ilan nujum wa taqribul qarabin laha kufrun, dan mengamalkan isi ilmu astrologi dengan bentuk mendekatkan diri kepada bintang, wa taqribul qarabin, dan menyerahkan kurban untuk bintang, laha untuk bintang, kufrun, ini adalah kekafiran, kemusyrikan. Adapun ilmu bintang yaitu merupakan ilmu taisir, ya, ilmu tentang perjalanan bintang, atau bukan taisir ya, tasyir harusnya. Maka catatan kaki, kada demikian wasawab dan benar adalah tasyir, ilmu bintang tasyir, tentang dari kata-kata sar yasir, sair, perjalanan. Yang benar adalah tasyir, ilmu tentang perjalanan atau astronomi. Fa idza ta'allama minhu ma yahtaju ilaihi lil ihtida wa ma'rifat qiblat wa turuq kana jaizan indal jumhuri. Maka belajar ilmu bintang dalam arti ilmu tasyir, perjalanan bintang, astronomi, dengan kadar yang dibutuhkan, sehingga ihtida mengetahui dan mengetahui arah, wal ma'rifati dan mengetahui kiblat, mengetahui jalan, maka hukumnya boleh menurut para mayoritas para ulama. Wa mazada alaihi fala hajata ilaihi. Kata Ibnu Rajab, adapun kadar yang lebih dari hal tersebut itu tidak dibutuhkan, tidak diperlukan. Wa wa musghilun amma huwa ahamu minhu. Dan itu menyibukkan dari hal-hal, yaitu dari ilmu-ilmu yang lebih penting. Warubama ada at-tadqiq fihi, dan boleh jadi terlalu detail menguasai ilmu bintang, perbintangan, astronomi atau ilmu falak, terlalu mengetahui, terlalu detail, tadqiq itu ada ila menyebabkan berburuk sangka dengan mihrab-mihrab kaum muslimin di masjid-masjid mereka di berbagai tempat. Kenapa? Karena belajar ilmu falaknya overdosis, kata Ibnu Rajab. Nanti dampaknya mau sholat di masjid ragu-ragu. Ini masjidnya sudah betul pas arah kiblatnya menurut ilmu falak ataukah tidak? Karena orang yang tadqiq dalam, orang yang berlebihan dalam masalah ilmu falak ini, nanti dia punya konsep sendiri berbeda dengan fikih. Fikih mengatakan yang penting menghadap barat. Oh, dia enggak, harus dihitung pas. Nanti jangan-jangan ngadap ke Afrika, jangan-jangan ini. Akhirnya dia mikir-mikir kalau mau sholat di masjid-masjid kaum muslimin. Ini dampak dari tadqiq. Maka beliau mengatakan, maka Ibnu Rajab mencela tadqiq dalam ilmu falak. Terlalu berlebihan, over dalam ilmu falak. Ini menyebabkan buruk sangka terhadap mihrab-mihrab kaum muslimin, masjid-masjid kaum muslimin. Kama waqa'a dzalika katsiran min ahli ilmi qadiman wa haditha. Dan itu kenyataan, dan itu realita. Sebagaimana terjadi, dialami oleh banyak para ulama qadiman wa haditha, baik masa silam ataupun masa sekarang, itu masanya Ibnu Rajab. Dijumpai ada sejumlah orang yang negatif thinking dengan masjid-masjid. Jangan-jangan belum sertifikasi kiblat, belum sertifikasi kiblat. Maka masuk masjid pertama kali dicari ada sertifikasi kiblatnya apa tidak. Enggak ada, enggak jadi sholat di situ. Kenapa? Buruk sangka dengan arah-arah kiblat masjid-masjid kaum muslimin. Sebabnya apa? Sebabnya tadi tadqiq, overdosis dalam belajar ilmu falak. Di antara sebabnya. Wadzalika yufti ila i'tiqadi khata'i sahabah. Dan hal itu yufti ila menyebabkan meyakini kelirunya para sahabat dan tabi'in dalam sholat mereka di banyak kota. Karena ini masjid ini dibangun sejak masa sahabat. Masjid-masjid yang dibangun sejak masa sahabat dianalisis pakai falak, enggak pas. Padahal di masjid sejak dibangun sejak masa sahabat. Konsekuensinya gimana? Menyalahkan salatnya para sahabat. Wawa batil, dan itu satu hal yang tidak benar. Waqat angkar al-imamu Ahmad, dan Imam Ahmad mengingkari mencela al-istidlal berdalil dengan bintang jadwa untuk membenarkan arah kiblat. Ada satu bintang namanya bintang jadyu di ini kamus al-Ma'ani, salah satu bintang di langit. Dia ini munculnya 22 Desember sampai 19 Januari. Ya, atau dia adalah bintang yang di dekat kutub, ya, kutub utara atau kutub selatan, di dekat kutub tu'rafu bil kiblah, untuk mengetahui arah kiblat. Maka Imam Ahmad enggak mau pakai, ya, enggak setuju, ya, pemakaian ya, bintang al-Jadyu, supaya arah kiblatnya, kiblat masjid itu benar, maka harus mengacu kepada ya, bintang Jadyu. Imam Ahmad tidak setuju hal ini. Apa alasan tidak setujunya hal ini? Waqali Imam Ahmad mengatakan inna ma waroda ma baina masyik wal mari kiblat, yang berdalil, nah, yang berdalil dari Nabi, ya, perkataan Nabi untuk penduduk Madinah yang kiblatnya itu di arah selatan, kalau tidak timur, tidak barat, ya berarti itu kiblat kalian. Ya, kalau kiblatnya barat, ya asal enggak, itu enggak utara, enggak selatan, ya sudah itu kiblat. Gak usah pakai bintang biar pas lurus, ya, pas di atas kiblat, pas di atas Ka'bah, tidak perlu. Ya, di masa silam sudah ada, ya, teknik semacam itu, pakai bintang ini. Nanti lurus dengan bintang itu, ya, maka berarti arah masjid itu lurus ke arah, ya, lurus ke arah, ya, Ka'bah. Itu sudah ada, yaitu bintang Jadyu tadi namanya, ya, untuk ngepaskan masjid dengan Ka'bah itu sudah ada sejak masa Imam Ahmad, ya, di zaman Imam Ahmad sudah ada, dan beliau tidak setuju dengan itu. Beliau mengatakan inama warot yang berdalil itu, kalau ya, ini yang berdalil, inama warot yang berdalil, ya, kalau orang yang arah kiblatnya selatan, ya asal enggak timur enggak barat, sudah tinggal sholat begitu saja. Kalau arahnya barat, ya asal enggak tim, asal enggak selatan, enggak utara, ya sudah. Ya, itu sudah ya, arah yang benar. Yakni makna perkataan Imam Ahmad ini lam yarid i'tibarul jadwi wa nahwi minan nujum, tidak berdalil menjadikan i'tibar parameter bintang Jadyu dan yang lain dari benda-benda langit sebagai patokan untuk menentukan kiblat-kiblat masjid, kiblatnya masjid. Itu tidak berdalil. Yang berdalil kata Imam Ahmad, ya tadi, ya, kalau penduduk Madinah asal tidak utara, tidak timur, tidak barat, sudah kiblat. Waqat angkara Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud mengingkari Ka'ab, yaitu Ka'ab al-Ahbar, yang mengatakan innal falak yaduru, sunya falak, peredaran bintang itu berputar. Dan itu juga diingkari oleh Imam Malik dan yang lain. Wa angkara al-Imam Ahmad anil munajjimin kaulahum, Imam Ahmad mengingkari para ahli nujum, para ahli falak, yang mengatakan inna zawala yakhtalifu fil buldan, ya, bahasanya ya, inna zawal, bahasanya zawal, zawal itu gesernya matahari ke barat, itu yakhtalif itu beda-beda fil buldan, di berbagai negeri. Ini definisi zawal itu beda-beda, kalau di tempat ini zawal itu tambah derajat sekian, di tempat itu nanti derajatnya sekian, tempat yang lain derajatnya berbeda. Maka Imam Ahmad mengingkari hal semacam ini. Yang namanya zawal ya zawal. Matahari sudah, kalau sudah tidak lagi lurus di tengah-tengah, sudah geser ke barat, yaitu zawal. Maka beliau tidak sepakat mengingkari perkataan ahli falak yang mengatakan tergantung tempatnya, nanti berapa derajatnya. Tempat ini nanti geser cukup 1 derajat, tempat sana 2 derajat, yang sana itu 3 derajat dari tengah-tengah matahari. Nah, itu zawal. Nah, ini perkataan ahli falak semacam ini diingkari oleh Imam Ahmad. Ya, tentang Ibnu Mas'ud di catatan kaki halaman 62, beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud bin Ghafil Al-Hudali, termasuk yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Termasuk ulama senior, ulama besar senior dari kalangan para sahabat, wafat tahun 32 Hijriah. Beliau mencela Ka'ab. Ka'ab di sini la'allahu boleh jadi adalah Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar adalah Abu Ishaq Ka'ab bin Mate Al-Himyari. Min au'yatil ilmi, di antara wadah ilmu, salah satu ulama ahli kitab yang masuk Islam. Baru masuk Islam saat khilafah Abu Bakar atau Umar. Dan Ka'ab Al-Ahbar ini di ittahamahu, dituduh berdusta. Ittahamahu dipermasalahkan oleh sebagian ahli hadis dan sebagian mustasyriqin, sebagian orientalis. Khawja ila Syam wasakana bil Hims. Beliau pergi ke Syam kemudian tinggal di kota Hims. Hims itu Aleppo sekarang, namanya di Latin Aleppo. Wafat di kota ini tahun 32 Hijriah. Imam Malik juga mengingkari hal tersebut. Imam Malik adalah Malik bin Anas Al-Imam Abu Abdillah Al-Madani Al-Fiqih, pemimpin orang-orang yang bertakwa, wa kabirul muthbitin atau muthabbitin, orang besar di kalangan orang-orang yang sabat riwayatnya, penulis kitab Muwatta, wafat tahun 179 Hijriah. Kembali ke atas, waqad yakunu ingkaruhum, dan pengingkaran mereka Imam Ahmad dan yang lain, dan atau pengingkaran sebagian ulama untuk hal tersebut karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yatakallam fi hada, tidak membicarakan hal ini. Meskipun penganut ilmu-ilmu tersebut yaitu ilmu falak yaqta'una bihi, memastikannya. Alasan yang kedua, di anar in li istighala bihi rubama addahu ila fasadin aridin. Karena sibuk dengannya rubama seringkali addahu menyebabkan kerusakan yang luas. Waqat i'tarada ba'du man ya'rif hadha, sebagian orang yang mengetahui ilmu nujum membantah hadis nuzul. Ini turunnya Allah di sepertiga malam yang terakhir. Waqal, dan mereka membantah dengan mengatakan sepertiga malam itu kan berbeda-beda tergantung perbedaan negerinya. Fala yumkinu ayyakuna nuzulu fi waqtin muayyan. Oleh karena itu maka tidak mungkin turun itu di waktu tertentu. Nanti kalau waktu tertentu muter terus sepanjang bumi. Dan telah diketahui secara pasti dalam ajaran Islam jeleknya bantahan semacam ini. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para khulafa'ur rasyidin, seandainya mereka mendengar adanya orang yang membantah dengan bantahan semacam ini, man ya'taridu bihi lama nadharuhu, tatkala berdiskusi dengannya, lama tentu tidaklah nadharuhu, Nabi dan para khulafa rasidin tidak akan membantahnya. Namun apa? Badaru ila ukubatihi, bersegera menghukumnya. Seandainya ada orang yang bantah hadis nuzul dengan ilmu astronomi, ini kan sepertiga malam itu kan muter terus. Kata Ibnu Rajab, seandainya Nabi dan para khulafa rasidin hidup dan ketemu orang semacam ini, tidak akan didebat. tidak akan dibantah, namun ditangkap kemudian dihukum. Aulihakahu atau digabungkan dalam rombongan orang-orang munafik yang mendustakan. Ya, maka ini intinya overdosis dalam ilmu falak itu dinilai oleh Ibnu Rajab tercela. Ilmu falak secukupnya sesuai dengan kadar hajat boleh, tapi kalau berlebihan, ya overdosis, jadi tercela. Wakadzalika demikian juga berluas-luas dalam ilmu nasab. Itu satu hal yang tidak diperlukan. Waqad sabaqa telah lewat dari Umar dan yang lain melarang hal tersebut. Namun sekelompok dari sahabat dan tabi'in, mereka mengetahui ilmu nasab dan perhatian dengannya. Demikian juga kemudian ilmu bahasa Arab. Wa kadzalik tawassu'u fi ilmil arabiyyah. Demikian juga berdalam-dalam dalam ilmu bahasa Arab. Baik itu ilmu lughah, nahwu dan yang lainnya. Mimma yasghalu, yang menyibukkan dari ilmu yang lebih penting. Wal wuquf ma'ahu, dan al-wukum ma'ahu mengetahuinya, yahrimu ilman nafian, mencegah dari mendapatkan ilmu yang manfaat. Waqad kari Al-Qasim ibn Mukhaimirah, Al-Qasim ibn Mukhaimirah ya, tidak menyukai ilmu nahwu. Waqal, beliau mengatakan, awaluhu sughlun wa akhiruhu baghyun. Ya, pertama kalinya adalah kesibukan dan bagian akhirnya adalah kezaliman. Wa arada bihi, namun ilmu nahwu yang dibenci Al-Qasim ini bukan berarti ilmu nahwu yang dengannya orang bisa membaca dengan benar, namun kadar yang lebih dari itu. Bukan ilmu nahwu yang dengannya orang bisa baca dengan benar, faham dengan baik, bukan, namun yang lebih dari itu. Maka kata Ibnu Rajab, arada bi at-tawassu'u at-tawassu'a fihi, yang dimaksudkan oleh Al-Qasim adalah berluas-luas dalam ilmu nahwu. Wa kadzalika, demikian juga Imam Ahmad tidak menyukai berlebih-lebihan dalam pengetahuan bahasa Arab, lughah wa arabiyah dan bahasa Arab. Wa ankara ala Abu Ubaid, Imam Ahmad mencela Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, tawassu'ahu fi dzalik, karena dia berdalam-dalam dalam ilmu bahasa Arab. Ya, pakar-pakar bahasa Arab itu rata-rata akidahnya menyimpang. Kecuali segelintir saja. Di antara segelintir tersebut adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Waqal, Imam Ahmad mengatakan, wa yusghilu amma huwa ahammu minhu. Hal tersebut berlebih-lebih berdalam-dalam dalam ilmu nahwu itu menyibukkan dari sesuatu yang lebih penting. Walihada yuqal, oleh karena itu ada ungkapan, al-arabiyatu fil kalam kal mihli fit ta'am. Bahasa Arab dalam masalah bertutur kata itu seperti garam untuk makanan. Yakni artinya, ya'khudhu minha ma yuslih al-kalama. Ambil, pelajari ilmu bahasa Arab yang memperbaiki perkataan. Wa mazada ala dhalika, adapun yang lebih dari hal itu, fawa yubsitu, malah itu merusak, sebagai namanya garam yang berlebihan. Ya, tentang Al-Qasim ibn Mukhaimirah, dia adalah Abu Urwah al-Hamdani, tinggal di Syam, sekotun fadilun, beliau adalah diantara orang yang soleh dari penduduk Kufah. Beliau pindah ke Syam karena niat ribat. Wafat tahun 100 Hijriah. Ya, catatan gigi 2 di halaman 65. Di antara yang tidak menyukai belajar nahwu, yaitu nahwu yang berlebihan, adalah Imam Malik, kemudian Malik bin Dinar, Ibrahim ibn Adham, Bishr ibn Al-Harith. Waqalu, mereka-mereka mengatakan, man akthar an-nahwa hamaqahu. Siapa yang terlalu banyak nahwunya, maka nahwu itu bikin dia dungu. Ya. Kemudian catatan kaki tiga, waqad qarata al-gharib al-qadi Abu Yusuf. Ya. Al-qadi Abu Yusuf tidak menyukai belajar ya, al-gharib. Oh. Tadi catatan ketiga, Imam Ahmad membenci, tidak menyukai tawasuk berlebih-lebihan dalam mengetahui bahasa Arab wa Arabiyah. Ini catatan kaki, wala'alahu yang benar gharib. Yang benar adalah mempelajari atau mengetahui hal-hal yang aneh-aneh, yang ya, hadis yang gharib dan sebagainya. Ini juga tidak disukai oleh Al-Imam Al-Qadi Abu Yusuf. Tadi di antara yang ditegur oleh Imam Ahmad karena berlebih-lebihan dalam masalah bahasa adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Catatan kaki empat, ya, beliau adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Iman Thiqat Saibul Amwal. Di antara karya beliau adalah Kitab Al-Amwal, kemudian Al-Gharib, kemudian Musonnaf, kemudian Al-Iman, Al-Iman karya Al-Qasim, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan yang lain. Nah, kemudian tentang hadis nuzul, catatan kakinya sepertinya cukup bagus untuk dibaca. Di halaman 63 catatan kaki 2, diatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna azza wa jalla kula lailatin. Ya, Rabb kita itu Allah turun setiap malam jika telah berlalu sepertiga malam yang pertama. Dalam berat yang lain, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dan itulah yang al-asah, itulah yang benar sebagaimana kata Tirmidzi. Lantas Allah berfirman, aku sang raja, siapa yang minta padaku akan aku beri, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang mohon ampun akan aku ampunin, akan aku ampuni. Demikian terus menerus seperti itu. Dihatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya kuat. Dhahabi mengatakan, Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i mengatakan, hadis-hadis tentang turunnya Allah itu mutawatir. Waqad suktu turuqaha, dan aku telah bawakan jalur-jalurnya, dan aku telah membicarakan jalur-jalurnya. Bima us'alu anhu yaumal qiyamah, dengan kadar yang telah bisa aku pertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Waqal waqad alaftu ahadisan nuzul fi juz'in. Tirmidzi Dzahabi mengatakan, aku telah mengumpulkan hadis-hadis tentang turunnya Allah, yaitu sanad-sanadnya fijus'in dalam satu buku khusus. Wadhalika, dan hal tersebut adalah hadis yang mutawatir, qata'a bihi, tegas mutawatir. Al-Albani mengatakan di Hamis catatan kaki Al-Mukhtasar Al-Ulu, ketika membahas hadis di atas, Kultu Al-Albani mengatakan, istihara telah populer mentakwil hadis ini dilakukan oleh para pengingkar sifat. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan turun adalah turunnya ketentuan Allah atau turunnya kasih sayang Allah. Padahal takwil ini adalah takwil yang tidak benar dari banyak sisi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitab beliau. Beliau punya buku khusus Sarah Hadis Nuzul. Qal Al-Albani mengatakan, wa min aghabi ta'wila, dan di antara ta'wil otak-atik yang paling aneh yang pernah aku baca yang diberikan oleh orang pengingkar sifat adalah perkataan Syekh Abu Zahra di kitabnya Madhahib Islamiyah. Yaqul Syekh Abu Zahra, beliau di satu sisi adalah seorang ulama ya, ahli fikih dan yang lain, ulama Azhar. Namun beliau punya kekeliruan dalam masalah ini yang dikritik oleh Al-Albani. Yaqulu Abu Zahra mengatakan, wa yasihu ayufassaru an-nuzul ila samid dunya. Dan sah dan boleh kita tafsirkan turun ke langit dunia itu dimaknai dengan makna bi makna qaruba hisabuhu. Sudah dekat masa untuk menghisab amal-amal hamba. Maka kata Al-Albani, ini adalah takwil yang paling aneh yang pernah aku baca. Standarnya ya turun rahmat Allah, turun ketentuan Allah, turun malaikat Allah. Nah, kalau kemudian dimaknai qurbah hisabuhu, kiamat sudah dekat, hisab amal sudah di depan mata. Nah, ini ya, satu hal yang sangat aneh. Kemudian tentang ungkapan al-arbiyatul kalkalam kalmihli fi ta'am, ada catatan kaki enam yang mengatakan al-masyhur yang kondang di kalangan, di banyak referensi itu, an-nahwu fil kalam kalmilhi fi ta'am. Nahwu dalam masalah berbicara dalam bahasa Arab seperti garam untuk makanan. Intinya perlu diketahui bahasanya yang tercela bukan dasar-dasar nahwu, ya. Ilmu dasar-dasar nahwu itu sebuah kebutuhan vital bagi orang yang mau belajar. Gimana membaca kitab gundul kalau enggak bisa nahwu. Nah, yang dimaksudkan adalah berlebih-lebihan, menjadi imam nahwu, ya. Ya, menjadi imam di ilmu nahwu, ya. Itu ya, tidak disarankan oleh ya, oleh banyak ulama. Lebih baik waktu daripada untuk meraih hal tersebut dipakai untuk mempelajari dan mengkaji ilmu-ilmu yang jauh lebih penting. Namun seandainya seorang itu seperti Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, akidahnya lurus, beliau ulama hadis, pakar fikih, kemudian juga menekuni nahwu dan jadi imam di nahwu dan bahasa Arab, maka wallahu a'lam, ini ya, insya Allah tidak mengapa. Sebagaimana istihadnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, meskipun istihad beliau tidak disetujui oleh Imam Ahmad, namun lahu wajhun, itu punya alasan yang ya, alasan yang kuat, ya. Karena yang tercela adalah manakala sibuk di situ ternyata hadis, tafsir dan yang lainnya itu tidak mumpuni. Tapi kalau dia adalah juga ya, sudah belajar bahasa Arab sampai kadar yang cukup, kemudian habis itu dipakai untuk menggeluti hadis, tafsir ya, dan hal-hal yang lain, setelah dikuasai kemudian kembali lagi ke nahwu, kemudian jadi imam dalam ilmu nahwu, ya, maka insya Allah tidak masalah. Nah, kemudian tentang masalah ilmu berhitung, ilmu hisab, ya. Wakadzalika ilmul hisab yahtaju minhu ila ma yu'rafu bihi hisabu ma yanfa'u min qasmil fara'id wal wasaya wal umur allati tuqasamu bainal mustahiqin laha. Ya, maka ilmu hisab, ilmu matematika yang diperlukan adalah sampai kadar diketahui dengannya perhitungan hal-hal yang manfaat untuk dihitung, pembagian fara'id, wasiat, pembagian perkara-perkara yang perlu dibagikan di antara orang-orang yang berhak dan yang lainnya. Artinya matematika aplikatif gitu. Bahasa kitanya yang diperlukan adalah matematika aplikatif. Yang fudul, yang sia-sia, matematika teoritis. Nah, ngitung angka yang enggak ada di dunia nyata. Nah. Wazaid ala dalik, dan yang lebih dari itu, yang lebih dari matematika aplikatif, mala yang tafa'ubihi, tidak bisa diambil manfaatnya, illa mujaradu riyadatil adhan, kecuali sekedar olahraga otak saja, kecuali sekedar olahraga otak saja, wasako luha, dan mengkinclongkan otak, la hajata ilahi, yang tidak diperlukan. Dan kalau orang terlalu sibuk di sini sampai kemudian ilmu-ilmu yang lebih penting dia tidak faham, ya, maka yusrilu ammahu ahamu minhu, yang seringkali menyibukkan dari ilmu-ilmu yang jauh lebih penting untuk dipelajari. Ya, maka Ibn Rajab berpendapat, ya, kalau matematika aplikatif satu hal yang bagus, tapi kalau matematika teoritis ya tidak ada aplikasinya. Ya, maka ya, itu hanya menyibukkan, membuang-buang waktu, dan selayaknya dipakai untuk ilmu-ilmu yang lain yang jauh lebih manfaat, boleh jadi ilmu agama ataupun ilmu dunia yang lain. Kemudian wal ulum al mustahdasah, ilmu-ilmu yang dibuat-buat, wa amma ma'uti sabada sahabah minal ulum, Adapun ilmu yang diada-adakan setelah para sahabat, alati tawassa fiha ahluha, yang penggelut ilmu-ilmu tersebut berlapang-lapang, berluas-luas di dalamnya, wasamuha, dan mereka namai sebagai ilmu, dan mereka mengira bahasanya siapa yang tidak mengetahuinya maka dia jahil ataukah dalun ataukah sesat. Fakuluha bid'atun, maka itu semua adalah bid'ah, dan ini adalah termasuk perkara yang diada-adakan yang terlarang. Boleh jadi ilmu itu ilmu kalam dan yang lain. Ini ilmu kalam dan yang lain, ya, orang mengira bahasanya siapa yang tidak menguasainya, atau ilmu logika dan teman-temannya, yang dan mereka katakan siapa yang tidak mengetahuinya maka dia jahil ataukah sesat. Terus ini mau dipakai untuk membaca Al-Quran dan hadis. Nah, ini beliau katakan ini adalah bid'ah yang terlarang. Wa min dzalika, di antara ilmu yang diadakan ilmu mustahdatsah tadi adalah apa yang dibuat-buat oleh Mu'tazilah. Ya, fil kalam fil qadari, yang membahas tentang masalah takdir dan membuat permisalan bagi Allah. Padahal terdapat larangan untuk membahas takdir. Ya. Dalam Sahih Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas, marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu amru hadil ummah," maka perkara umat ini senantiasa muafian, au muqariban, maka itu senantiasa adalah muafian, mencukupi atau mendekati cukup, yaitu bagus atau mendekati bagus, malam yatakalamu fil wuldan wal qadar, selama mereka tidak membahas tentang wuldan wal qadar dan tentang masalah takdir. Ya, wallah alam apa yang dimaksud dengan wuldan, ya, atau kalau wildan mungkin ini masalah nikmat surga, ada wildan mukhalladun, ya, kemudian membahas detail tentang hal tersebut, ya, maka itu satu hal yang ya, yang tercela karena itu hal yang gaib. Kalimat ini diriwayatkan mauquf waraja ba'duhum, dan sebagian ulama menguatkan bahasanya adalah mauquf perkataan Ibnu Abbas. Dan diat oleh Baihaqi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Jika disebutlah perselisihan para sahabatku, maka diamlah kalian. Jangan bicara tentang perselisihan dan peperangan yang terjadi antar para sahabat. Dan jika disebutkan ashabun nujum, tentang para penggiat ilmu bintang, fa'amsiku, diamlah kalian. Dan hadis ini diriatkan dari wujuhin muta'adidah, jalur-jalur yang sangat banyak, dan dalam sanad-sanadnya terdapat pembicaraan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa arda'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.